بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Kemudian kita juga melanjutkan membaca syarah dari kitab yang ke-26 dari kitab Ussalam, atau yang ke-11 dari kitab At-Tibbi, setiap penyakit ada obatnya dan anjuran untuk berobat. Halaman 469. Kata Al-Imam An-Nawawi, menukilkan perkataan Al-Maziri. Imam Abu Abdullah Al-Maziri berkata, Muslim, maksudnya Imam Muslim menyebutkan banyak hadis berkenaan dengan kedokteran dan pengobatan, maksudnya dalam bab yang tadi telah kita selesaikan. Namun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit menentang sebahagian hadis-hadis tersebut. Orang yang menentang hal itu mengatakan, para dokter sepakat bahwasanya madu menyebabkan diare. Lalu bagaimana mungkin dapat menyembuhkan orang yang kena diare? Ya. Ini di antara alasan mereka menolak hadis atau sebagian hadis. Sebenarnya tentang hadis madu ini belum selesai, belum sampai. Ya. Tentang hadis pengobatan dengan madu nanti akan ada bab khusus tentang itu. Namun sudah ada isyarat dengan pengobatan-pengobatan seperti hadis tiga bentuk pengobatan. Yang pertama syartatu mihjamin, yaitu bekam, surbatu asal. Ada memang dalam hadis yang ada di bawah bab ini, cuma secara rinci belum ada karena ada bab khusus tentang pengobatan dengan madu. Beliau di sini menyebutkan salah satu hadis tentang pengobatan ini yang diingkari oleh sebagian orang atau sebagian dokter, ya, berkenaan dengan kedokteran pengobatan. Namun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit menentang sebagian hadis-hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang yang menentang hadis hatinya sakit, karena di Nabi SAW hidayah, obat. Orang yang menentang hal itu mengatakan, para dokter ini, dia mempertentangkan antara ilmu kedokteran dengan hadis Nabi SAW, bahwa para dokter sepakat bahwasanya madu menyebabkan diare. Ya, madu itu kan panas dan menyebabkan diare. Ya. Lalu bagaimana mungkin dapat menyembuhkan orang yang kena diare? Karena hadisnya, ketika ada seseorang yang mengadukan kepada Nabi bahwa saudaranya istatlaqabat nuhu, itu menceret diare. Ya. Maka kata Nabi SAW, askihi asalan, minumkan dia madu. Ini tidak jumpa dalam ilmu kedokteran. Lalu mereka salahkan hadis Nabinya, ya, dan menolak hadis Nabi tersebut. Para dokter, kata Al-Mazri, juga sepakat bahwa penggunaan air dingin oleh orang yang demam adalah penyebab bahaya. Ini juga hadis-hadis terakhir yang kita baca, bahwa orang yang sakit humma, Nabi SAW memerintahkan untuk disirami atau didinginkan dengan air. Fabruduha bilma. Ya, fabruduha bilma. Ada satu faedah yang kemarin sempat setelah selesai kita belajar, ya, saya ditemui oleh beberapa penuntut ilmu mengabarkan bahwa dia membaca sebuah kitab yang mengklaim bahwa air yang dimaksud dalam hadis-hadis yang telah kita baca, hadis Ibnu Umar, hadis Asma, hadis Aisyah, Asma dan Rafi' bin Khadij, empat orang sahabat yang meriwayatkan hadis sirami dengan air atau dinginkan dengan air. Air yang dimaksud di sini, kata penulis tersebut, adalah zam-zam, ya, bukan air biasa. Dan saya justru memahami bahwa itu air umum karena penyakitnya khusus. Sementara zam-zam bukan untuk khusus penyakit, semua. Maka Nabi SAW mengatakan zam-zam itu ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Dia berfungsi sebagai zat makanan dan juga sebagai penyembuh penyakit, bukan demam panas saja. Kemudian bahkan zam-zam ini dalam hadis, dalam riwayat yang dibawakan oleh para ulama, zam-zam ini berfungsi bahkan bisa untuk berkhasiat untuk apapun yang diinginkan oleh peminumnya. Lima syuribalah, zam-zamu lima syuribalah. Zam-zam berkhasiat untuk tujuan di mana dia diminum. Makanya ada seseorang yang minum zam-zam untuk menguatkan hafalan, ya, untuk menambah kekuatan hafalannya. Dan bahkan dia mengatakan, berdoa ketika minum zam-zam itu, ya Allah berikan saya seperti hafalan si fulan, ya. Maka Allah berikan dia hafalan bukan hanya seperti si fulan yang diinginkannya, bahkan lebih dari si fulan tersebut. Jadi bukan hanya sekadar untuk menyembuhkan penyakit humma, memang dia salah satu dan mungkin yang paling utama. Tetapi air yang dimaksud dalam riwayat-riwayat tersebut, karena Nabi tidak mengkhususkannya, maka dia umum. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, ya, memuqayyadkan. Dan yang tadi juga, zam-zam ini bukan khasiatnya hanya untuk menyembuhkan penyakit demam. Sementara yang di sini adalah penyakit demam panas. Berarti airnya air apa saja. Bukan hanya air zam-zam, dan bukan hanya itu khasiatnya air zam-zam. Air zam-zam khasiatnya banyak. Dan bukan hanya pengobatan, bahkan untuk hal-hal yang lain, untuk makanan juga. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari dalam berhari-hari di Mekah tanpa makan apapun. Dia berada di masjid dan tanpa memakan apapun, dia hanya minum. Ya, menunjukkan bahwa zam-zam itu juga ada zat makanan di dalamnya, sehingga dia tidak merasa lapar. Jadi memahami hadis yang umum tadi dengan sekedar hanya itu zam-zam, ini merendahkan khasiat zam-zam. Ya, khasiat zam-zam itu bukan hanya untuk menyembuhkan penyakit demam. Ya, jadi saya pribadi memahami hadis tadi umum, air apapun juga disiramkan kepada orang yang penyakit humma. Ya. Yang dijelaskan oleh Al-Mazri di sini tentang itu, bahwa para dokter juga sepakat bahwa penggunaan air dingin, berarti bukan zam-zam saja, air yang dingin oleh orang yang demam panas adalah penyebab bahaya, ya, dan dapat membinasakan, ya, dapat membinasakan karena dapat menutup pori-pori dan menekan uap yang keluar dari badan, uap panas. Kalau ketika disiramkan dengan air, menutup pori-pori dan menghambat keluarnya uap panas dari badan. Itu dalam ilmu kedokteran, kata Al-Mazri. Ya. Juga dapat membalikkan suhu panas ke dalam tubuh sehingga menjadi sebab kematian. Karena tertutup pori-pori, uap panas tidak keluar, karena disiram dengan air dingin, maka justru bukan sembuh. Dalam itu dalam kalkulasi ilmu kedokteran. Justru ujung-ujungnya mati. Ya. Orang-orang itu juga ini alasan-alasan mereka membantah beberapa hadis yang ada di yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam bab ini, dalam kitab ini. Ya. Orang-orang itu juga mengingkari pengobatan radang selaput dada dengan kayu gaharu India. Ini juga termasuk ya, pengobatan yang dijelaskan oleh Nabi dalam bab, ada beberapa bab ke depan ya, ada bab khusus tentang gaharu India. Agak para ulama ada yang mengumumkan, yang penting gaharu. Ya. Bukan hanya gaharu India. Ya. Walaupun lafaz hadisnya di situ disebutkan gaharu India. Bab ini. Bab ke-28. Nabi SAW mengatakan al-udul hindi. Ya. Dan radang selaput dada itu apa penyakitnya? Ada yang tahu? Dalam bahasa Arabnya zatul janbi. Saya mencoba browsing di internet. Ya, dengan ungkapan bahasa Arabnya itu saya tidak temukan penjelasan yang. Dan Nabi SAW ketika meninggal dunia, sakit sebelum meninggal dunia, para sahabat mengira-ngira bahwa itu penyakit Nabi. Radang selaput dada penyakit ya. Lalu mereka menggunakan pengobatan yang tidak disukai oleh Nabi. Dan ini bab yang berikutnya langsung setelah ini ya, yang dikenal dengan al-ladud, memasukkan obat melalui mulut tetapi di pinggir mulut sehingga rasanya pahitnya itu lama. Nabi SAW tidak suka lama. Ini penyakit yang mereka kira, ternyata Nabi bukan itu penyakitnya. Itu penyebabnya Nabi tidak suka, karena Nabi tahu apa yang dirasakan dan obat yang diberikan tidak sesuai. Itu diantara alasan para ulama kenapa nanti Nabi SAW justru menghukum mereka yang melakukan obat pengobatan itu kepada dia setelah dia sadar. Karena dia sebelum pingsan itu, ketika dia sadar dia mengatakan semua yang ada di sini dilakukan yang sama, ya. Kecuali pamannya Al-Abbas, ya. Yang ada saat dia sadar itu ada pamannya, dan dia tahu ketika sebelum pingsan dan saat dia merasa ada obat itu dimasukkan ke samping kanan atau di bagian kanan mulutnya, dia tidak melihat pamannya. Maka pamannya dikecualikan, semua yang di situ termasuk istri-istrinya di rasakan rasa yang dirasakan oleh Nabi saat dia mendapatkan obat tersebut. Mungkin kena rasa pahitnya, kena tidak sukanya, kena dia tidak masukkan ke dalam atau dipaksa dimasukkan secara paksa ke dalam rongga mulutnya. Ini yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Yang ada yang mengira di situ bahwa penyakit Nabi ini adalah zatul janbi, yang di sini terjemahkan dengan radang selaput dada. Ya. Orang-orang itu juga mengingkari pengobatan radang selaput dada dengan kayu gaharu India yang mengandung suhu panas yang tinggi. Ini gaharu itu suhu panas tinggi, dan mereka menganggap hal tersebut sebagai bahaya. Jadi ada beberapa hadis yang dipertentangkan dengan ilmu kedokteran yang jadi korban hadisnya. Ya, jadi hadis yang mereka tolak, dan itu yang dibantah oleh Al-Maziri di sini. Pertama hadis tentang minum madu bagi orang yang sakit diare, kemudian mendinginkan demam panas dengan air, ini juga bertentangan, dan hadisnya yang ditolak. Kemudian tentang penyakit zatul janbi ini dengan gaharu India, ini juga berbahaya karena gaharu India mengandung suhu yang panas dan tidak cocok dengan penyakit tersebut. Akhirnya hadis-hadis tersebut ditolak oleh sebagian orang. Dan bukan hanya hadis ini yang ditolak oleh sebagian orang. Banyak hadis Nabi yang mereka tolak. Apalagi hadis tentang sifat-sifat Nabi, sifat-sifat Allah. Banyak orang menolak. Ini tidak, harga hadis Nabi itu di pandangan sebagian muslimin rendah sekali. Sangat mudah untuk ditolak. Bila bertentangan dengan akal, tolak. Ya. orang-orang yang rasionalis, yang kelompok-kelompok yang menyimpang dari pemahaman yang benar semenjak dahulu, ketika ilmu filsafat sudah menjadi bahagian dalam menetapkan ilmu agama. Ya. Ilmu filsafat Yunani ketika itu, setelah diterjemahkan bahasa kitab-kitab berbahasa Yunani ke bahasa Arab, ya, sehingga perhatian para penuntut ilmu kepada kitab terjemahan itu besar dan mulai berpengaruh. Muncullah kelompok-kelompok sesat, Jahmiyah, ya, yang menentang sifat Allah, menentang nama-nama Allah. Allah tidak punya sifat, Allah tidak punya nama. Ya. Ya, karena mereka sudah menjadikan ilmu filsafat itu sebagai standar utama untuk memahami ketuhanan. Ya. Memahami ketuhanan. Padahal ilmu filsafat itu ilmu untuk yang lain, bukan untuk agama-agama. Ini sudah ada bahannya. Sudah ada bahannya, Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka bahkan menjadikan rumus-rumus tersebut di atas Al-Quran. Makanya mereka mengatakan, bila mana engkau mendapatkan, ini salah satu juga contohnya, bila mana engkau mendapatkan pertentangan antara akal dengan nas, maka dahulukan akal. Ya, karena akal itu qat'iyyud dilalah. Akal itu penunjukannya itu benar-benar paten sehingga tidak bisa dirubah. Sementara Al-Qur'an dan hadis ini dhanniyyud dilalah. Bisa dialihkan kemana tergantung kita. Jadi penyembah-penyembah akal di sini yang menjadikan akal nomor satu Al-Quran atau dalil agama di bawahnya. Dan Al-Quran ini, dalil agama Al-Quran dan hadis ini dijadikan pengekor akal. Bila sesuai dengan akal, diterima. Kalau tidak sesuai dengan akal, tidak diterima. Ya. Banyak hadis Nabi yang mereka tolak. Bahkan jangankan hadis, Al-Quran pun mereka tolak. Nanti kalau mereka menampakkan menolak Al-Quran dengan terang-terangan, tentu mereka berbahaya. Akhirnya Al-Quran itu yang mereka coba untuk mengotak-atiknya. Nah, sampai makna Al-Quran itu dirubah-rubah, disesuaikan dengan tuntutan akal. Bila mana Al-Quran itu tidak cocok dengan akal, maka Al-Quran itu nanti dipelintir lafaznya dan juga maknanya. Ini sudah banyak nih penolakan hadis Nabi dari sisi ini. Ada penolakan hadis Nabi juga dengan akal. Seperti contoh yang berkenaan dengan pengobatan juga atau dengan penyakit, orang tidak percaya dengan hadis dubab, hadis tentang lalat. Nabi SAW mengatakan, idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, ya, bila mana seekor lalat masuk ke dalam bejana yang benda di dalamnya cair, ya, maka jangan diambil kemudian dibuang dah. Kalau tuntunannya Nabi SAW memerintahkan untuk ditenggelamkan, dibenamkan, maksudnya dibenamkan lalat itu ke dalam benda cair tersebut, ya, minuman atau benda cair yang lain, masukkan semua lalat itu ke dalamnya baru dibuang. Kata Nabi SAW menyebutkan alasannya, fa inna fi ihda janahaihi da, karena lalat itu di dua sayapnya itu atau di salah satu dari dua sayapnya itu ada penyakit. Dan yang keduanya penawarnya. Ya, jadi kalau dia masuk, benamkan keduanya. Karena kalau tidak dibenamkan, bisa jadi yang nempel di tempat cair itu yang racunnya. Atau yang penyakitnya. Sehingga penawarnya tidak dimasukkan. Ya, jadi kedua-duanya masukkan. Kalaupun yang... Karena tidak disebut oleh Nabi SAW sayap yang mana, sayap kanan atau sayap kiri, tidak disebut oleh Nabi SAW. Nabi hanya mengatakan di salah satu dari dua sayapnya ada penyakit dan Allah letakkan langsung di situ obatnya. Langsung diletakkan oleh Allah pada salah satu di sayapnya yang lain adalah obat dari racun tersebut. Obat dari penyakit yang dibawa oleh lalat itu di sayap satunya lagi diletakkan oleh Allah SWT. Ini semua orang menolak. Maksud saya, sebagian orang menolak hadis ini lantaran ini tidak masuk akal. Ya. Ya. Kemudian juga hadis-hadis yang lain termasuk hadis-hadis tentang kedokteran ini banyak yang masih menolak. Dan sekian banyak hadis Nabi yang ditolak oleh kaum muslimin. Apalagi hadis-hadis yang bertentangan dengan kebiasaan. Ya. Masih didengung-dengungkan sekarang hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia. Hadisnya sahih. Setiap malam. Bukan kaum muslimin yang awam yang menolaknya. Kaum muslimin yang sudah berilmu. Menolaknya mentah-mentah. Hadis ini tidak dimulai. Pertanyaan Nabi kepada seorang jariah. Seorang budak perempuan. Ya, di mana Allah? Mereka menolaknya. Ya. Karena tidak sesuai. Jadi yang jadi standar itu apa yang mereka miliki. Kemudian hadisnya sebagai pengikut saja. Bukan mengikuti hadisnya. Ya, tapi akal mereka dulu yang mereka jadikan standar. Nanti hadisnya itu nanti disaring. Yang cocok diambil, yang tidak cocok tidak diambil. Apa nilainya hadis Nabi SAW lagi? Ya. Gak ada nilainya. Padahal hadis Nabi itu perkataan manusia yang paling kenal dengan Allah, yang paling mengerti dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang ditugaskan untuk menyampaikan agama. Silakan dalam urusan dunia, silakan. Tapi dalam urusan agama harus kita menjadikan Nabi sebagai imam yang diikuti, bukan kita yang diikuti oleh hadis Nabi. Ya. Kita lanjutkan. Al-Maziri mengatakan perkataan orang-orang yang menentang tersebut adalah kebodohan yang nyata. Ini bantahan beliau. Yang menolak hadis Nabi dengan alasan-alasan ilmu manusia itu adalah kebodohan yang nyata. Dan dia sama seperti yang telah difirmankan oleh Allah. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi. Justru mereka mendustakan apa yang mereka tidak meliputi, apa yang ilmu mereka tidak meliputinya. Mereka tidak sampai ke sana ilmunya, tetapi mereka dengan lancangnya menolaknya. Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna. Lalu yang mereka tidak ketahui itu mereka tolak. Seharusnya ilmu mereka yang terbatas itu yang mengikuti, bukan menjadikan ilmu mereka itu sebagai standar. Kita akan menjelaskan hadis-hadis tersebut pada kesempatan ini. Ini masih perkataan Maziri. Dia mulai menjelaskan tentang hadis-hadis tadi. Sabda Nabi SAW, "Li kulli da'in dawa'un fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillahi azza wa jal." Setiap penyakit ada obatnya, apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla. Di dalam hadis tersebut terdapat penjelasan yang lugas, yang gamblang. Karena telah diketahui bahwa para dokter mengatakan sakit adalah ketika kondisi tubuh tidak normal. Pengobatan adalah mengembalikan tubuh kepada kondisi yang normal. Sedangkan menjaga kesehatan adalah menjaga tubuh agar tetap dalam kondisi normal. Menjaga kesehatan adalah dengan memperbaiki makanan-makanan yang bergizi dan lain sebagainya. Mengembalikan kondisi tubuh yang normal adalah dengan obat-obatan yang sesuai dan dapat melawan penyakit. Hipokrates, ini seorang ahli pengobatan, dia ahli filsafat. Dan filsafat itu memang berguna untuk ilmu kedokteran. Ya, berguna untuk ilmu kedokteran. Makanya di antara ungkapan mereka juga diambil oleh dokter, oleh pakar-pakar kesehatan kaum muslimin. Ya, tetapi untuk mengenali Allah tidak berguna, karena akal tidak bisa sampai untuk mengenali Allah. Harus dengan agama, harus dengan dengan nas. Ya, karena Allah Maha Ghaib. Sementara akal hanya bisa mengolah yang nyata. Yang ghaib tidak bisa diolah oleh akal. Nah, buktinya ilmu kesehatan bisa diolah oleh akal. Makanya di sini sebutkan, menukilkan perkataan Hipokrates, ya, berkata penyakit-penyakit dapat diobati dengan lawannya. Nah, ini tadi kan tadi penyebab penentangan karena berlawanan. Ternyata bisa jadi penyakit itu diobat dengan lawannya. Namun terkadang hakikat penyakit dan obat tidak diketahui banyak orang. Ya. Sehingga kepercayaan terhadap lawan penyakit semakin berkurang. Ya. Semakin berkurang. Itu yang membuat mereka menentang hadis. Ya. Panas, dingin. Ya, diobati dengan dingin. Hawa panas diobati dengan ini di antara kaidah pengobatan juga. bahwa penyakit itu diobati dengan lawan dari sifat penyakit tersebut. Ya. Tetapi ini yang tidak diketahui oleh penyakit ini panas atau dingin, itu yang banyak tidak diketahui oleh orang, kata beliau, kata Hippocrates. Sehingga kepercayaan terhadap lawan penyakit semakin berkurang. Dari sinilah kekeliruan para dokter terjadi. Di sinilah kekeliruan para dokter terjadi. Terkadang dia mengira bahwa penyakit itu berasal dari unsur panas, namun ternyata dari unsur dingin, atau bukan dari unsur manapun. Tidak membawa unsur panas, tidak membawa unsur dingin. Ya. Dan meletakkan unsur panas, unsur dingin ini yang banyak yang keliru, karena tidak sampai ilmu mereka ke sana. Ya. Atau memang dari unsur panas, namun suhu panas lebih rendah dari yang diperkirakannya. Bisa jadi sama-sama panas, tetapi panasnya penyakit lebih rendah dari panasnya obat. Atau panasnya obat lebih rendah dari panasnya penyakit. Jadi tidak bertentangan. Ya. Kecuali kalau sama-sama tinggi mungkin menambah. Ini yang beliau katakan. Namun suhu panas lebih rendah dari yang diperkirakannya, sehingga belum menghasilkan kesembuhan. Ya. Seakan-akan beliau SAW mengisyaratkan dengan akhir hadis sabdanya, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Bila mana tidak dapat kesembuhan dari menyesuaikan antara unsur penyakit dengan unsur obat, ternyata belum juga sembuh, ya semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi hadis tadi menanamkan keyakinan kepada takdir, bahwa itu semua adalah sebab, bukan segala-galanya. Itu semua adalah sebab. Penyembuhnya Allah Subhanahu wa Taala. Obat yang benar-benar manjur itu sendiri pun tidak bisa berbuat sendirinya. Ya. Dia harus kembali kepada izin Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun sesuai sifat penyakitnya dingin, obatnya juga obatnya misalnya panas atau dingin yang tidak tahu dingin, bila mana Allah Subhanahu wa Taala tidak menakdirkan kesembuhan, tidak sembuh. Ya. Tidak sembuh. Bila mana Allah menakdirkan seketika sembuh, bahkan belum meminum obatnya. Ada sebagian pasien yang datang ke dokter, ternyata keluar dari dokternya sembuh, ya, dari penyakitnya. Terkadang dokter itu, ya, memberikan motivasi sehatnya lebih besar daripada obat yang dia sampaikan. Motivasinya terlebih dahulu yang dia sampaikan, ini sebentar ini sembuh nih. Belum, tidak perlu banyak-banyak obatnya, tidak perlu banyak-banyak. Ini banyak sekali dokter-dokter yang seperti ini yang kita temukan, walaupun di sana-sini masih banyak. Yang seharusnya obatnya tidak terlalu lama, berobatnya jadi lama. Karena maunya dokter itu. Ya. Pasiennya itu selalu rujuk, selalu kembali kepadanya. Ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi sebagian yang lain justru belum meminum obat yang dia resepkan, dia pasiennya sudah sembuh. Karena dia memang menginginkan kesembuhan pasien tersebut, dan bahkan motivasi sebelum diobati pun juga dia sudah berikan sehingga pasiennya sudah sembuh duluan. Ya. Ini menunjukkan bahwa penyembuh yang hakiki Allah Subhanahu wa Taala. Maka di sini ditekankan bahwa ujung-ujungnya memang kembali kepada Allah, apapun obatnya, berapapun biayanya. Makanya banyak jalan untuk menuju kesembuhan. Ya. Seperti yang di pada bab yang sebelumnya, hanya sekedar dengan rukyah saja, dengan bacaan mantra, kemudian keluarkan air lidah sedikit, campur dengan angin, bisa jadi kesembuhan didapatkan. Ya. Dan bahkan dengan cara yang tidak benar pun, bisa jadi kesembuhan dapat diraih. Dengan cara pengobatan ala dukun. Ya. Ini menjadi fitnah bagi sebagian orang, karena mereka standarnya adalah sembuhnya, bukan tuntunannya. Standarnya kalau sudah sembuh berarti benar. Tidak. Kesembuhan ini bukan tanda bahwa Allah suka dengan kita, bahwa Allah mencintai kita, bahwa Allah menyukai apa yang kita lakukan. Tidak. Kesembuhan itu mutlak takdir kauni, takdir pengaturan alam semesta. Sebagaimana Allah menciptakan orang-orang yang menentangnya, orang yang kufur kepadanya, dan juga Allah menciptakan orang-orang yang beriman kepadanya, itu semuanya takdir kauni. Tidak ada hubungan dengan cinta Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga sembuh. Makanya orang-orang sakit siapapun juga Allah takdirkan sembuh. Ya, kalau tadi kan sembuh. Allah berkehendak bahwa si fulan yang kafir kepadanya sembuh. Sekarang dalam pandemi COVID ini, kan semua terkena, terinfeksi oleh penyakit ini. Maka kita tahu bahwa bentuk penguburannya nampak dari agamanya. Ya, penguburannya nampak dari agamanya. Membedakan ini orang yang korban corona yang muslim, korban corona yang non-muslim, nampak. Ya, nampak. Dan bahkan ada yang dikremasi, ya. Pokoknya banyak beragam orang yang menjadi korban, ya, dari virus ini. Ya. Dan sekian banyak pula yang sembuh dan tidak pandang bulu. Sekian pula yang sembuh dan tidak. Dan pengobatannya mungkin mubah. Pengobatannya mubah, dibenarkan. Dan kesembuhan tadi bukan tanda cinta. Kembali kita kepada orang yang standar bahwa sembuh itu berarti benar. Ini tidak benar. Anggapan itu tidak benar. Yang dituntut kita adalah melakukan apa yang diridhai oleh Allah. Makanya Allah, Nabi SAW memberikan standar, jangan kalian berobat dengan cara yang haram. Cara yang haram itu bisa jadi alat obatnya, ramuan obatnya haram. Bisa jadi praktek pengobatannya haram. Ya, melanggar larangan agama, bisa jadi bacaan-bacaan, ya, haram seperti kesyirikan, ya, yang kepada orang-orang yang mengobati dengan cara mantra-mantra, tetapi ternyata di situ ada unsur kesyirikannya, maka ini sekalipun sembuh, tetapi kesembuhan bukan sebagai dalil atau standar benarnya pengobatan tersebut, karena sembuh itu takdir kauni. Takdir itu terbagi dua. Takdir kauni, takdir syar'i. Kauni ini tidak ada hubungannya dengan cinta Allah. Hanya untuk pengaturan alam semesta. Sebagaimana ada iblis dan ada malaikat, seperti itu. Pengaturan alam semesta. Sementara takdir syar'i, yaitu kejadian yang memang takdir, tetapi dicintai oleh Allah. Orang berobat dengan cara agama, dan tidak ada penyimpangan di sana, sembuh. Kesembuhannya tadi dua takdir di sana. Takdir apa? Kauni dan syar'i. Ya, kauninya karena dia sembuh, syar'inya karena dia mengikuti tuntunan Allah, diridhai oleh Allah. Apalagi kalau kita mengikuti pengobatan yang diajarkan oleh Nabi SAW, di situ ada kecintaan kepada Nabi. Kepercayaan kepada Nabi. Saya yakin dengan apa yang diramukan oleh Nabi SAW. Dan dia ingin tetap secara totalitas mengikuti Nabi. Maka kesembuhannya tadi ada dua di sana. Dia dapat berpahala dan dia sembuh. Sembuhnya karena itu ditakdirkan oleh Allah. Dia dapat pahala karena dia tidak melanggar larangan Allah dalam pengobatan. Kembali kita juga ke kitab. Jadi penukilan dari ilmuwan kesehatan dari agama lain ini bukan artinya ada manfaat yang didapatkan dari ungkapannya, karena memang sesuai dengan yang bisa jadi karena memang mereka dahulu belajar dari bahan-bahannya dari kaum muslimin. Ya. Kitab-kitab kedokteran mereka mengambilnya, dan bisa jadi dahulu mereka juga belajar itu. Dan kita tahu bahwa di tengah-tengah kaum muslimin banyak pakar-pakar kesehatan, ya, yang benar, ya. Dan kita contohkan kemarin seperti Ibnu Qayyim, ya, kemudian Ibnu Muflih, ini, termasuk beliau ini Al-Maziri yang menukilkan perkataan Hipokrates di sini. Ya. Kita lanjutkan bahwa tidak ada yang bertentangan dengan sabdanya yang pertama, setiap penyakit ada obatnya. Sehingga jika ada yang mengatakan, kamu mengatakan bahwa setiap penyakit ada obatnya, namun kami mendapatkan banyak orang-orang sakit yang berobat tidak juga sembuh. Jadi bukan obat itu menyembuhkan, menunjukkan bahwa bukan obat itu yang menyembuhkan. Bukan obat yang menyembuhkan, menyembuhkan Allah. Obat itu hanya sebatas sarana, ya, untuk mendapatkan kesembuhan. Bisa jadi sesuai, bisa jadi kalaupun tepat, tetapi Allah tidak menakdirkan sembuh tidak sembuh. Maka dijawab, ini bantahannya, sesungguhnya itu terjadi karena pengetahuan tentang hakikat pengobatan tidak ada. Bukan karena obatnya tidak ada. Ini adalah perihal yang jelas. Jadi penyakit itu kata Nabi, ada obatnya. Cuma bisa jadi obat yang diketahui itu belum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Bisa jadi dari persentase dari obat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada obat tersebut mungkin masih 45%, sehingga pengaruhnya untuk menyembuhkan, untuk melawan penyakit tersebut masih terlalu kurang. Ya. Bisa jadi misalnya sekarang orang berusaha untuk mencari vaksinasi obat corona ini ya. Inilah sekarang bisa jadi heboh juga masalah ini. Bisa jadi mereka masih meraba-raba, terkadang nampak sedikit manjurnya, tapi dua hari setelah itu hilang lagi kemanjurannya, karena memang belum sempurna. Jadi mereka masih mencoba, dan bila mana tepat dengan yang ditetapkan oleh Allah, maka dia menyembuhkan. Dan penyembuhan ini juga kembali kepada izin Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa di situ ada tersiratnya, bahwa mencari kesempurnaan sifat obat tersebut itu dianjurkan. Ya. Karena memang kata Nabi SAW, فَإِذَا أُسِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ. Bila mana tepat obat yang ditetapkan oleh Allah itu dengan pengetahuan manusia, maka dia akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencari ketepatannya. Terkadang dia sudah sempurna, tapi pembungkusnya yang tidak sesuai, bisa jadi. Karena kan obat-obat sekarang, obat kimia ini kan bukan satu dalam di dalamnya. Nanti ada yang untuk membawa obat itu ke dalam dan menyesuaikan dengan saluran yang dimasukinya, dibungkus obat itu dengan bungkusan-bungkusan. Terkadang bungkusnya yang tidak tepat, sehingga kemanjuran, keampuhan obat itu tidak juga berkurang karena itu tadi. Nah, ini ilmu manusia. Inilah uji cobanya manusia. Makanya dalam obat itu, obat intinya sama, pelumurnya itu yang berbeda, dan ini yang membedakan antara obat ini, obat itu. Ya. Kita lanjutkan, sabda Rasulullah SAW ini tentang tiga pengobatan tadi. In kana fi syai'in min adiwiyatikum khairun fa fi syartati mihjamin au syarbatin min asalin au ladz'atin min nar. Jika ada kebaikan pada sesuatu dari obat-obat kalian yang tersebar ketika itu. Bukan hanya tiga pengobatan jahiliyah, banyak lagi yang lain. Tapi Nabi SAW rekomendasi tiga ini. Ya. Maka pada pisau bekam, maksudnya pembekaman, atau minuman dari madu, berarti madu ketika itu sudah ada. Ya. Dan besi yang dipanaskan dengan api, ini yang dimaksud dengan kai. Kata beliau, ini termasuk di antara pengobatan yang canggih menurut ahlinya. Ini masih perkataan Maziri ya. Karena unsur penyakit-penyakit dalam ada hubungannya dengan darah. Ya. Ada hubungannya dengan darah, empedu, hati, lendir. Ya. Penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Ada hubungan dengan darah, dengan empedu, dengan hati, dan lendir. Jika penyakit itu ada hubungannya dengan darah, maka penyembuhannya adalah dengan mengeluarkan darah. Itulah bekam tadi. Ya. Namun jika penyakit dalam itu berhubungan dengan empedu, hati, lendir, maka penyembuhannya dengan cara membersihkan perut dengan pembersihan yang cocok untuk penyakit tersebut. Ya. Seakan-akan Nabi SAW mengisyaratkan madu sebagai obat pencahar. Apa itu pencahar? Apa pencahar? Bahasa Indonesia itu? Hah? Pencuci ya, obat pencuci. Kata cahar ini yang saya maksud. Apa pencuci? Sementara bekam, jadi kalau seandainya unsur penyakitnya itu pada empedu, hati, dan lendir yang ada di usus manusia, maka penyembuhannya dengan cara membersihkan perut dengan pembersih yang cocok untuk penyakit tersebut. Seakan-akan Nabi SAW mengisyaratkan madu sebagai obat pencahar atau pembersih. Sementara bekam, mengiris urat, di sini ada istilahnya ya, plebotomi, yang mengiris urat yang dilakukan oleh Nabi tadi kepada Ubay bin Ka'ab, Sa'ad bin Ubadah. Ya. Ya. Dan menaruh lintah untuk mengeluarkan kotoran. Lintah ya, saya tidak menemukan kata lintah. Mungkin kena bahasa Arabnya lintah itu yang saya tahu, ingin tahu. Ini kata-kata alaq, wada'ul alaqi. Ya. Mungkin diterjemahkan dengan lintah ya, tapi perlu diteliti kembali. Karena memang alaq itu kalau bahasa hariannya permen karet. Ya, kan lengketnya. Di sini diterjemahkan oleh penerjemah lintah ya, wada'ul alaq alik wa ghairiha atau yang lainnya untuk mengeluarkan darah kotor ya, dan lain sebagainya. Nabi SAW menyebutkan pengobatan dengan besi panas ya, karena cara ini digunakan ketika obat-obat yang diminum dan yang sejenisnya tidak bermanfaat. Makanya ini yang terakhir ya, sehingga cara terakhir dalam pengobatan adalah dengan besi panas. Ini uraian dari hadis tiga pengobatan tadi. Karena unsur penyakit yang ada dalam tubuh bisa jadi dari penyebabnya darah, empedu hati atau lendir. Ya, maka kemungkinan-kemungkinan pengobatannya itu yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Kemudian tentang kai, ya, pengobatan dengan besi panas itu adalah opsi terakhir. Nabi SAW bersabda, wama uhibbu an aktawi, namun aku tidak suka pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Bukan berarti ini ketidaksukaannya menandakan itu tidak dibenarkan, tidak. Cuma Nabi tidak suka. Ya. Merupakan isyarat untuk menunda pengobatan dengan besi panas sampai benar-benar terdesak menggunakannya. Karena cara ini menggunakan rasa sakit yang sangat untuk menolak rasa sakit yang terkadang lebih ringan daripada terkena besi panas. Sakitnya ternyata bisa jadi lebih ringan dari rasa sakit berobatnya. Nah, ini makanya dia merupakan solusi terakhir. Digunakan yang lain-lainnya, kalau memang tidak ada cara lain, maka baru dibenarkan untuk pengobatan ini. Disebabkan karena memang rasa bisa jadi sakit yang dirasakan lebih ringan daripada sakit dari pengobatan. Ya, menempelkan besi panas. Ya, di kulit atau di titik-titik tertentu atau di tempat yang sakit. Ya, di tempat yang sakit seperti yang dilakukan kepada Ubay bin Ka'ab dan Sa'ad bin Ubadah. Adapun hal-hal yang dipertentangkan oleh orang yang tidak setuju dengan hal ini, maka kita katakan ini jawaban untuk orang-orang yang membantah ya, hadis-hadis tadi yang tidak setuju, ini bantahannya. Sesungguhnya ilmu pengobatan atau kedokteran termasuk di antara ilmu-ilmu yang sangat membutuhkan perincian. Ya. Bisa jadi sesuatu menjadi obat bagi orang yang sakit pada waktu tertentu, lalu sesuatu itu berubah menjadi penyakit baginya pada waktu yang lain. Ya. Lantaran suatu sebab. Ya. Jadi di suatu waktu obat itu bisa menyembuhkan, ternyata untuk yang sama, orang yang sama, digunakan pada saat yang tidak tepat sehingga dia tidak mengobati, justru menambahkan sakit lantaran sebab yang lain, seperti emosi yang membuat panas otaknya sehingga dapat merubah pengobatannya. Misalnya saat dia diobati dengan obat yang sama, ternyata karena dalam saat itu dia naik darahnya sehingga menjadi penyebab kematiannya atau menambah penyakitnya. Atau faktor lain yang dapat merubah cara pengobatan seperti cuaca dan lain sebagainya. Walaupun sudah tepat tetapi ternyata bagi pasien ini memudaratkan karena cuaca tidak sesuai waktu pengobatannya. Ya. Maka apabila seseorang bisa sembuh dengan meminum obat pada suatu kondisi, maka obat itu tidak mesti dapat mendatangkan kesembuhan pada semua kondisi. Dan pada semua orang, para dokter telah sepakat bahwa orang yang sakit berbeda-beda pengobatannya. Bahwa orang yang sakit berbeda-beda pengobatannya sesuai dengan perbedaan umur. ini juga berpengaruh ya. Waktu pengobatannya, kemudian kebiasaan. Jadi sakitnya sama tapi kebiasaannya berbeda. Ya, kebiasaan orang yang sakit itu berbeda. Walaupun sakitnya sama, mungkin faktor usianya juga. Sekarang orang yang terinfeksi oleh COVID-19 tidak sama. Pengobatan yang dilakukan di ruang isolasi berbeda antara orang yang sudah membawa penyakit bawaan akibat dari virus itu juga dengan orang yang masih sehat. Ya, terpapar oleh virus ini berbeda pengobat, penanganannya berbeda. Sembuh atau tidaknya juga berbeda. Ya. Nah, di sini juga perbedaan usia berpengaruh untuk obat yang sama, waktu pengobatannya juga berpengaruh. Kebiasaan orang yang sakit itu juga berpengaruh kepada obatnya. Makanan yang dimakannya juga berpengaruh. Perawatan, ya, sebenarnya umurnya sama. Latar belakang semuanya sama dan dikasih obat yang sama. Cuma setelah diberikan, mungkin kedua-duanya pulang ke rumah. Yang satu, setelah dia dalam proses obat jalan itu, tidak ada pantangannya. Yang satu ada pantangannya. Ya, tentu kesembuhannya juga berbeda. Hasil dari obat itu juga berbeda. Jadi perawatan terhadap yang sakit ini juga, walaupun obatnya sudah ada, tapi perawatan di rumah sakit atau di rawat jalan juga berbeda. Ini juga berpengaruh kepada obat tersebut. Dan kekuatan tubuh menerima obat. Ini juga berpengaruh. Walaupun obatnya sama, tapi kekuatan tubuhnya untuk menerima dan mengolah obat itu juga tidak bisa untuk menyampaikan ke titik sakitnya juga berpengaruh kepada pasien. Ini luar biasa memang yang diuraikan oleh Al-Maziri di sini, setelah tujuannya untuk membantah orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi demi mengutamakan kaidah-kaidah dan rumus-rumus pengobatan manusia yang sebenarnya tidaklah bertentangan, karena memang pengobatan itu kalau semuanya harus rinci, tidak sama dimutlakkan semuanya. Makanya dokter itu melihat pasiennya, dia tidak menilai sama antara satu pasien dengan pasien yang karena kan untuk satu spesialisasi kan yang masukkan itu kan obatnya, penyakitnya hampir sama. Penyakit dalam misalnya hampir sama, atau penyakit jantung kan jantung semuanya. Tapi resep yang diberikan oleh dokter jantung berbeda, pengobatan berbeda, perawatannya juga berbeda karena penyebab-penyebab yang tadi. Ini yang mungkin yang bisa kita baca, insyaallah kita lanjutkan karena masih banyak hal-hal yang perlu kita ketahui dari uraian pakar-pakar kesehatan yang mungkin tidak ada salahnya kita mengetahuinya juga. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.